إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatul Ahkam melanjutkan dari pembahasan Sunanul Fitrah. Qala Asy-Syaikh Al-Bassam berkata Syekh Al-Bassam ketika menjelaskan hadis yang ke-27. Ma yu'khadhu min al-hadithi. Hadisnya kita baca ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. الختان والاستحداد وقص الشارب والتقليم الأظافر والنتف الإبتي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fitrah itu ada 5 perkara: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, merapikan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kemudian beliau berkata, ma yu'khadhu minal hadis, hal-hal yang bisa diambil dari hadis ini, karena yang sesudahnya itu penjelasannya sudah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Pertama, annal fitrah, anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin wa tab'adu an kulli syarrin. Sesungguhnya fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia semuanya mengajak kepada hal yang mengandung kebaikan dan menjauhkan dari segala macam kejelekan. Jadi 5 buah fitrah ini tidak mungkin mengandung keburukan. Seperti berkhitan, ini baik. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, di antara hikmah berkhitan agar tidak tertinggalnya najis atau sisa najis pada kemaluan seseorang. Lebih menyehatkan jika itu terjadi pada wanita, lebih disukai oleh suami mereka atas mereka bila khitan itu dengan cara yang benar. Menjauhkan dari segala macam kejelekan seperti al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, karena bisa jadi tertinggalnya bulu di sekitar dubur itu akan menyebabkan tertinggalnya najis pula pada sekitar dubur tersebut. Dan kita mengetahui ketika seseorang itu tidak menjumpai adanya air, mereka boleh beristijmar, bersuci dengan menggunakan batu. Itu tidak akan sempurna kalau seseorang tidak melakukan istihdad. Kemudian kata beliau, yang kedua, anna hadhil khisal, anna hadhil khisalil khamsil karimah min fitratillahi allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Bahwa 5 buah perkara yang mulia ini merupakan bagian dari fitrah yang Allah tetapkan. Kalimat min di sini menunjukkan berarti bahwa fitrah yang Allah tetapkan itu bukan hanya lima, ya, bukan hanya lima buah perkara. Lima ini diantaranya saja, di mana Allah menyukainya dan memerintahkan agar kaum muslimin ini mengerjakannya. Naam, iya. Kalimat wa ya'muru biha, beliau mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk kaum muslimin melakukan lima perkara ini. Ada perbedaan pendapat para ulama pada beberapa hal tentang hukumnya, apakah mustahab ataukah wajib. Contohnya adalah al-khitan. Khitan itu apakah wajib ataukah hukumnya sunnah bagi wanita. Ini ada perbedaan pendapat para ulama, nanti akan kita terangkan insyaallah. Kemudian hafizah rahimani wa rahimullah, beliau mengatakan wajib al-ashab al-adwaq salima 'alaiha wa nafarhum min diddiha. Ya, Allah memerintahkan agar kaum muslimin mengamalkan yang lima perkara ini untuk mendapatkan kebaikannya dan memerintahkan mereka menjauhi kebalikannya. Berarti termasuk membiarkan kumis tumbuh panjang tidak disukai. Bahkan telah saya terangkan perbuatan tersebut menyerupai siapa? Golongan apa? Majusi. Yang ketiga, an-dinul Islam jaa bin nadhafati wal jamali wal kamali. Sungguh Islam itu ia datang mengajarkan kebersihan, keindahan dan kesempurnaan penampilan, tentu sebatas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan ini bantahan bagi mereka menganggap bahwa Islam itu identik dengan kotor, corok, kumel dan semisalnya. Tidak, Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan tentang keindahan, dan Islam mengajarkan tentang kesempurnaan berpenampilan sebatas kemampuan yang dimiliki. Walianna al-asla fil adati ibaha, dan kita mengetahui pada asalnya perkara dunia itu hukumnya mubah. Ketika datang nas yang menunjukkannya dan menganjurkannya, ketika datang nas yang melarangnya, kita tinggalkan. Ketika tidak, maka hukum asalnya boleh. Tapi lima buah perkara ini diterangkan dalam nas. Jadi bukan sekedar masalah adat. Berarti ini masuk dalam kategori ibadah. Imma mustahab wa imma wajib. Bisa jadi hukumnya wajib ataupun bisa jadi hukumnya sekedar mustahab atau sunnah. Yang keempat, masru'iyatu ta'ahadu hadil asya' wa damal ghaflati anha. Disyariatkan untuk bisa saling mengingatkan dan mementingkan lima buah urusan ini. Larangan mereka itu lalai dari lima perkara ini. Karena sebagian orang malas memotong kuku misalnya. Telah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa batas memotong kuku itu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berapa hari ya kawan? Berapa hari? 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Sedemikian pula dikiaskan oleh Imam Malik yang masuk dalam masalah memotong, membersihkan bulu kemaluan dan sekitarnya itu juga maksimal 40 hari. Hanya berbeda pendapat para ulama, mustika dicukur keseluruhannya sehingga bersih ataukah boleh hanya menguranginya saja. Walhasil Ibnu Qayyim berpendapat dicukur sampai bersih itu lebih utama, karena memang tujuannya untuk menghindari tersisanya najis pada benda-benda yang dihilangkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, al-adadu khamsahun laisa hasra. Jumlah sunnah fitrah yang lima ini bukan batasan yang tertentu. Fa inna mafhum al-adadi laisa bihujjah. Laisa bihajatin. Wa qad ja'a fi sahih Muslim wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur min anwa'il fitrati fi kulli mawdu'in ma yunasibuhu. Pemahaman dari jumlah dalam hadis ini bukan menjadi batas atau hujah untuk menerangkan terbatas pada lima saja, karena telah datang di dalam riwayat Imam Muslim, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan berbagai macam fitrah di setiap tempat yang sesuai dengan keadaannya. Yang sesuai dengan keadaannya. Seperti di negeri Arab, sulitnya air. Maka termasuk fitrah adalah membersihkan bulu kehormatan. Faham? Nah, banyaknya debu, maka termasuk fitrah, yaitu memotong kuku. Tempatnya tepat, waktunya juga tepat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan beliau mengatakan lam aqif ala dalika fi sahih muslim fil mawdu' al-mishari ilayhi fi takhrid wa aqrabu minhu fil mafhumi ma qala an-nawawi fi syarhi li muslim amma qawlu ta'ala al-fitratu khamsun fa ma'naha khamsun min al-fitrah kama fi riwayat al-ukhra asratun min al-fitrah wa laysat mukhtasara fil ashri wa qad ashara sallallahu alaihi wasallam inna adami inkhisarha fiha biqauli min al-fitrati wallahu a'lam. Beliau menyebutkan bahwa khafila rahimani wa tullah ala kuliah kesimpulannya yang lebih dekat kepada pemahaman apa yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim. Kalimat al-fitratu khamsun itu maknanya minal fitrah. Minal fitrah khamsun. Khamsun minal fitrah, 5 perkara bagian daripada apa? Fitrah. Karena terdapat dalam riwayat yang lainnya asratun minal fitrah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada 10 perkara termasuk daripada fitrah. Dan ini tidak menunjukkan bahwa batas fitrah cuma berapa? 10 saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keenam, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yata'allaqu bihadhihi al-khisal fawaidun diniyah, fawaidu diniyah wa dunyawiyah. Berkaitan dengan masalah 5 perkara ini, maka kita menjumpai ada faedah dalam urusan dunia dan dalam urusan din. Urusan din dan urusan dunia. Di antaranya adalah tahsinul hay'ah wa tandiful badani wal ikhtiyatu lit-taharati. Membaguskan penampilan. Membersihkan atau menjaga kebersihan badan. Dan bersikap hati-hati, lebih teliti, lebih berhati-hati dalam urusan bersuci. Membaguskan penampilan urusan dunia atau urusan akhirat? Membaguskan penampilan urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia dan akhirat. Dunia dan agama. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, kenakanlah oleh kalian perhiasan yang terbaik, yaitu pakaian yang menutup aurat setiap kali kalian hendak memasuki masjid. Ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi membaguskan penampilan termasuk ibadah. Juga sekaligus masuk dalam bab tentang apa? Dunia. Bab tentang dunia. Walaupun Nabi SAW juga mengajarkan bersikap apa? Zuhud dengan dunia. Tandiful badan, membersihkan badan, menjaga kebersihan badan. Dunia atau akhirat? Dunia atau din? Membersihkan badan itu dunia atau din? Menjaga kebersihan badan itu termasuk dunia atau din? Ya, sahih. Termasuk perkara dunia dan juga perkara din. Termasuk perkara dunia apa contohnya? Termasuk perkara din maksud saya. Termasuk kebersihan yang termasuk perkara din. Apa hadisnya? Atau apa hujahnya? Sebagai contohnya. Nabi SAW ketika beliau memerintahkan kaum muslimin setiap kali hendak sholat maupun berwudu untuk apa? Bersiwak. Oleh ini termasuk perkara din. Dan kita mengetahui kebersihan itu juga bisa memperindah dan membaguskan urusan dunia. Ketika kita menemui istri, Aisyah pernah ditanya yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika mau menemui istri apa? Beliau menjawab bersiwak, bersihkan gigi. Karena penampilan yang baik, kebersihan itu menambah datangnya rasa cinta. Percayalah ya, Pak. Itu kalau keringatnya wangi, maksudnya pakai minyak wangi dulu gitu kan ya. Kalau keringat wangi enggak ada lah gitu ya. Antum kita semua ini. Kalau Rasulullah na'am, keringatnya itu berbau minyak kasturi. Ya kalau kita berbau wangi tentu istri kita lebih suka. Sahih amna? Nah. Mulut kita bersih dibandingkan dengan yang kuning, suka yang mana istri kita? Ya tentu gigi yang bersih. Berarti ini urusan dunia. Tapi perkaranya bisa membawa kepada urusan din. Dan juga bersikap hati-hati dalam masalah taharah. Tadi sudah kita terangkan. Wa mukhalifatu syi'aril kufar. Di dalam lima perkara ini ada perkara yang berisi tentang syariat menyelisihi syiarnya orang kafir. Apa syiarnya orang kafir? Apa contoh syiarnya orang kafir yang disebutkan di dalam hadis ini kita diperintahkan menyelisihi mereka? Apa? Merapikan kumis. Karena orang Majusi membiarkan kumisnya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa lagi? Apalagi memotong kuku, membiarkan kuku panjang menyerupai siapa ya Pak? Sudah saya terangkan ini pertemuan ini antum lupa nih. Menyerupai siapa? Yang satu kaum yang mereka ketika menyembeli binatang dengan cara mencekik siapa? Siapa? Habasyah, orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika. Mereka dahulu suka mencekik binatang itu kalau untuk membunuh mereka dan mengkonsumsi dagingnya. Nah, wamtisal, yani wamtisal yang amri syari. Dan dalam hadis lima perkara ini ada faedah, yaitu anjuran mengerjakan perintah syariat ini, menunaikan imtisal amri syari, perintah daripada pembuat syariat. Ya. Apakah perintahnya itu hukumnya sunnah atau wajib? Yang jelas ada perintah. Jadi praktek daripada agama itu sendiri. Lebih luas pembahasannya terdapat dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 351. Yang ketujuh. Ayya anna ma yaqaluhu al-anu الشبان وشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إيفاء السوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا. Apa yang dilakukan pada hari ini oleh pemuda-pemuda dan juga para pemudi dari memanjangkan kuku mereka. Mode pada zaman sekarang kan banyak pemuda memanjangkan kuku, kalau enggak semua satu biasanya jempolnya. Iya. Nah, saya pernah melihat ada seorang ikhwan begitu, semua kukunya dipotong kecuali satu, jempolnya atau jentiknya begitu. Jentik ya, kelingking. Iya, kelingking. Begitu. Ketika ditanya, "Oh, ada faedahnya, Ustaz?" Untuk apa namanya? Membersihkan. Allahu musta'an. Ya khafilah rahimahullah. Nah, mihafilah. Apa yang dilakukan mereka dari memanjangkan kuku, dan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang lelaki dewasa dengan memanjangkan kumis. Orang dewasa kumis mereka yang dipanjangkan supaya kelihatan garang gitu. Menakutkan sebagai berwibawa. Termasuk dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Secara akal dan secara fitrah, perasaan kita itu, kita mengakui bahwa itu jelek. Akal kita menilai bahwa perbuatan memanjangkan kuku, membiarkan kumis tumbuh sampai menutupi mulut bibirnya. Ini manusia memiliki perasaan saja kan mengira, melihat bahwa ini jelek, buruk. Coba orang-orang yang punya kumis itu suruh bertanya kepada istrinya, suka enggak? Istrinya dengan kumis yang tebal panjang pasti nggak suka, boleh? Kan itu fitrahnya. Nah, kalau jenggot dianjurkan dipanjangkan. Kalau ditanya istrinya suka nggak kalau saya berjenggot, suka nggak suka dia harus apa? Suka, wong itu fitrah dan itu jenggot itu merupakan perintah dari Allah Taala. Nah, wa anna dinal islami la ya'mur illa bi kulli jamilin. Dan sungguh agama Islam ini tidak pernah memerintahkan suatu perkara kecuali dengan setiap perkara yang mengandung keindahan. Kalau Islam memerintahkan sesuatu pasti indah. Percayalah ikhwan, ketika Islam memerintahkan memanjangkan apa? Jenggot itu indah. Jenggot itu indah. Nanti datang masanya di mana para wanita ngerti bahwa jenggot itu tanda-tanda dan ciri-ciri seorang apa? Lelaki. Pasti indah. Dulu orang mencela celana cingkrang. Coba antum lihat sekarang. Pemuda-pemuda lebih senang celananya, celananya bagaimana? Yang cingkrang. Walaupun mereka tidak ngerti agama, yang harusnya itu kalau saja mereka meniatkannya karena melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah. Tapi kan mereka sekarang menggunakannya untuk mode. Tapi yang jelas sih lihat cingkrang. Sahih, Pak. Betul. Kan itu fitrahnya sendiri. Fitrahnya demikian. Nah, dan yang lain-lainnya. Wala yanha illa an kulli qabih. Dan agama Islam tidak mungkin melarang sesuatu kecuali dari perkara yang setiap perkara itu mengandung kejelekan. Setiap perkara yang jelek dilarang oleh Islam. Sebutkan perkara jelek apa yang enggak dilarang oleh Islam? Semua perkara yang buruk di muka bumi dilarang oleh Islam. Ya, minum khamr dilarang oleh Islam karena buruk. Menghilangkan ingatan. Berapa banyak wanita diceraikan oleh istrinya karena dalam kondisi apa? Minum khamr. Kan buruk, jelek. Pembunuhan terjadi juga karena minum khamr. Riswah, apa riswah? Suam. Jelek. Jelek dalam Islam, maka Islam melarang. Judi, Islam melarang. Zina. Zina itu kerusakannya merusak apa namanya? Merusak nasab. Enggak jelas nasab seseorang karena perbuatan zina. Nah, mekhotin. Riba. Kena buruk. Semua. Semua yang dilarang oleh Islam pasti jelek. Enggak ada perkara yang baik dilarang oleh Islam. Kalau ada yang berkata, oh ada itu Ustaz, bersolek kan baik. Kita jawab. Pertama yang ngafillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah penyebab terjadinya kekerasan, perzinaan, pemerkosaan, itu karena siapa? Wanitanya. Coba kalau wanita enggak membawa traffic light keluar jalan dia. Traffic light itu maksudnya merahnya ada, hijaunya ada. Enggak ada juga ya laki-laki yang memandang mereka. Perempuan penyebabnya. Sahih, Islam mengajarkan darul maqasid, mencegah apa? Kerusakan. Tindakan preventif itu diterangkan di dalam Islam. Dua, coba sekarang. Orang yang memakai kosmetik itu. Mereka apakah menyadari dampak jangka panjangnya? Kebanyakan tidak. Walaupun mereka tahu bahwa itu berdampak. Lihat, wanita-wanita yang mereka memakai kosmetik bukan awet muda, malah cepat apa? Cepat keriput. Menghitam kulit mereka, pipi mereka apa namanya? Keluar bintik-bintiknya. Saya coba orang-orang yang alami, yang alaminya. Jauh lebih baik, lebih utama. Itu diantara, enggak mungkin Islam itu melarang sesuatu kecuali perkara itu pasti mengandung kejelekan. Belum lagi yang ketiga, kosmetik yang syubhat. Maksudnya syubhat bercampur dengan lemak babi, yang bercampur dengan merkuri. Orang sekarang menyebutnya merkuri, ya saya kurang paham, tapi kata para tabib itu jelas merusak kulit. Kanker kulit tumbuh dari sebab ini dan semisalnya. Nggak mungkin Islam melarang kalau nggak mengandung kejelekan. Kalau Islam menyebutkan bahwa boleh bersolek itu di depan apa? Suami. Kan solekannya enggak tiap hari, Ibn Hidah. Wajar lah. Sesuatu yang wajar, Masya Allah, enggak memudaratkan. Laki-laki itu cukup wanita itu bersolek pakai apa, Ibn Hidah? Kalau zaman dahulu, ada kertas merah itu, ditaruh di bibir, dan nempel merah, udah cukup. Sekarang coba lihat, Masya Allah. Apa dampak yang berikutnya? Menimbulkan manusia menjadi apa? Melanggar firman Allah. Allah mengatakan, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan melampaui batas. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Dengan bersolek, orang bisa membuang-buang harta tanpa hak. Dan masih banyak lagi kerusakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, ghaira anna taqlidal a'ma lil faranja qad qalabal haqa'ik wa sanal qabih wa naffara minal husni dawqan wa aqlan wa syar'an. Nah, kecuali orang-orang yang suka taklid buta. kepada kelompok-kelompok orang-orang yang rusak. Nah, sekarang ini mode banyak. Orang ikut-ikut urusan mode, tidak mengerti tentang perkara yang sesungguhnya, merusak hati mereka, mengindah-indahkan keburukan yang sesuai dengan fitrah dianggap buruk, sementara yang buruk dianggap baik, kenyataan. Kenyataan ini wakil ikhwati rahimani Allah. Terutama yang dibidik oleh mereka siapa? Perempuan. Perempuan yang dibidik oleh mereka itu. Lihat, ketika syariat menerangkan tentang sunnahnya khitan bagi wanita, sekarang mulai propaganda muncul. Bahkan para tabib, para dokter telah membuat penjelasan pada perjanjian dilarangnya para tabib melakukan apa? Khitan bagi wanita. Alasannya itu menyakiti wanita. Para ulama menjelaskan khitannya itu harus benar. Memang kalau khitannya keliru menyebabkan wanita itu menjadi apa? Dingin. Kalau tidak dikhitan, wanita menjadi ganas seperti singa, lebih daripada itu. Nah, Islam itu berjalan pertengahan. Islam berjalan pertengahan. Tentu tidak mungkin seseorang itu dianjurkan berkhitan kecuali kepada siapa? Ahlinya. Say? Nah, wanita misalnya ketika dianjurkan bagi dianjurkan dalam Islam secara fitrah mereka itu memotong kuku. Sekarang lihat, dianjurkan untuk memanjangkan kuku, dipromosikan apa? Cat apa itu? Cat kuku itu apa namanya? Begitu. Sehingga mereka berlomba-lomba memanjangkan kuku. Lihat, dijauhkan mereka dari yang baik. Justru fitrah yang lurus itu menjadi hilang dari mereka secara akal, secara perasaan, secara syariat. Nah, tambahan dari beliau, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ittafaqul ulama ala istibabi fi'lil asya'il madhkura 'adal khitan. Para ulama telah bersepakat tentang disukainya mengerjakan lima perkara tersebut kecuali berkhitan, mereka tidak berbeda, mereka tidak ittifaq. Faqad ikhtalafu hal huwa mustahabun aw wajibun. Di mana masalah berkhitan ini ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk perkara yang mustahab ataukah yang wajib. Kapan wajibnya? Waktu diwajibkannya dari usia manusia kalau seandainya memang itu diwajibkan bagi wanita. Hal huwa wajibun ala rijali wan nisa, apakah kewajibannya bagi lelaki dan para wanita? Au ala rijali faqat, atau kepada laki-laki saja? Nah, lihat. Perbedaan pendapat yang pertama, kapan kewajibannya? Batas usianya maksudnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan pendapat yang kedua, apakah wajibnya bagi laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja? Was sahih min hadhil khilafat anna wajib. Wa anna wujubahu ala rijali dunan nisa. La farqa fi wujubi bainar rijali wan nisa. Lihat. Syekh Al-Basram berkata, yang benar khitan ini hukumnya wajib, hanya saja kewajibannya bagi laki-laki bukan kepada wanita. Tapi pentaklik buku yang ada di hadapan saya ini mengatakan la farqa fi wujubi bainar rijali wan nisa. Enggak ada bedanya. Kewajiban itu bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih luas silakan lihat buku yang berjudul Al-Furqan fi khitanil banati wasibyan. Al-Furqan fi khitanil banati wasibyan. Nah, ini berarti ada khilaf ya panggilan. Oleh Syekh Albani berpendapat khitan bagi wanita hukumnya wajib. Khitan bagi wanita hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wa anna waqta wujubi indal bulugh. Waktu kewajibannya itu dihukumi wajib kalau dia itu sudah balig. Tapi kalau dikitan sebelum balig enggak apa-apa. Ainama tajibu alaihi thahara was shalah, di mana kewajiban itu bersesuaian dengan datangnya kewajiban bersuci dan salat. Jadi dalilnya jelas umum. Dalil yang menyebutkan anisibyani hatta yakhtima. Syariat itu tidak dibebankan kepada tiga golongan. Salah satunya kepada anak kecil sampai dia itu apa? Bermimpi dewasa. Nah. Kemudian kata beliau selanjutnya, al-khitanu syar'i huwa qat'ul kulfah. As-satirah huwa qat'ul kulfati satirati li khasfati dhikari. Khitan itu maknanya adalah memotong sedikit bagian kulub yang menutup khususnya zakar lelaki atau wanita. Maksudnya kulubnya itu dipotong. Wa yujadu bil biladil mutawahisati minai mayas mayusallikhuna wal iyad billah al jiddul ladhi yahitu bil qubuli kullam. Ada dijumpai di sebagian negeri-negeri. Ini perbuatan yang na'udzubillah. Enggak ada tentunya dalam syariat. Mereka memaknai makna khitan itu, selain mereka memotong kulub zakar, mereka menguliti kulit di sekitar dubur. Na'udzubillah. Wa yazabuna jahlan an hadha khitan. Wa ma hadha illa ta'dhib wa tamthil wa mukhalifatus sar wa mukhalifatu li sunnati al-Muhammadiyah wa huwa muharramun wa fa'iluhu athimun. Mereka menyangka dengan kebodohannya inilah khitan, dengan menguliti kulit di sekitar duburnya itu, justru ini perbuatan yang tercela, menyiksa diri sendiri, menyelisihi sunnahnya Nabi, haram hukumnya, pelakunya mendapatkan dosa. Wafaqana Allah jami'an litiba'i syar'ihi at-tahir. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan sunnahnya, syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya yang suci ini. Allahumma amin. Nah, jadi Anda bisa lihat tentang pendapat Syekh Al-Albani dalam kitab Adabuz Zifaf tentang hukum apa? Berkhitan. Juga tadi buku yang berjudul Al-Furqan fi Khitanil Banati Wasibyan. Ini juga menjelaskan tentang mereka yang berpendapat wajibnya khitan. Anda juga bisa melihat dalam kitab Nailul Authar. Di sana juga ada penjelasan tentang hukum berkhitan. Atau dalam kitab Syarhul Umdah, Syarhu Umdatil Ahkam oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Kalau ini kan oleh siapa? Syekh Al-Basam. Syekh Utsaimin juga membuat syarah, syarah tentang kitab Umdatul Ahkam. Di sana juga dijelaskan hukum apa? Berkhitan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Syekh Utsaimin berpendapat hukumnya sunnah bagi apa? Wanita. Ala kulihan, saya katakan dalam masalah ini, sebaiknya kita khuruj anil khilaf. Setelah menjumpai sekian banyak perselisihan para pendapat para ulama, kita keluar dari perselisihan itu. Gimana caranya? Laksanakan saja khitan. Bila hukumnya wajib, kita telah terbebas dari kewajiban. Bila hukumnya sunnah, bukan kerugian melaksanakan perkara yang hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak, ikhwan, pasal tentang atau bab tentang bersuci di awalnya, dan kita akan masuk bab baru, al-ghuslu minal janabah, mandi junub, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup, ikhwan? Ya. Ya boleh. Memakai kutek boleh, bukan dalam rangka untuk meniru orang kafirat, wanita-wanita kafirat, tetapi dia harus bisa membersihkannya sebelum salat. Maka kalau itu yang terjadi, kan memberatkan diri sendiri. Pakai baru 1 jam azan, bersihkan lagi. Pakai lagi azan. Maka ihlalnya enggak disukai. Maksudnya kalau dia memberatkan dirinya sendiri, maka lebih baik menggunakan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, itu apa namanya? Warna merah dari daun-daunan itu. Biasanya orang Arab menjualnya itu. Kalau di negeri kita daun pacar itu ya, yang warna merah itu cukup sudah. Nah. Tapi kayaknya hampir jarang deh lelaki yang muslim yang fitrahnya lurus suka dengan wanita yang kukunya apa dikasih cap kuku itu, karena terlihat apa namanya itu, kelihatan mengada-ngada dan apa, terlalu berlebih-lebihan. Istri-istri kita anjurkan agar tidak suka mengecat kuku. Dua, itu pun hanya boleh dilakukan di rumah supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kalau dia keluar rumah, dia memakai apa? Sarung tangan. Saya kena sampai terlihat bagian daripada tangannya yang dicat itu masuk tabarruj. Bersolek dengan solekan jadi dia. Enggak boleh. Iya boleh. Untuk suaminya toh, menggunakan daun pacar itu yang sudah diambil ekstraknya kemudian dibuat di tangan, kan itu meresap air, enggak apa-apa. Untuk suaminya. Bukan tato yang permanen itu ya. Begitu. Enggak apa. Tapi setelah itu apa nih? Silakan. Itu orang Arab suka demikian. Itu orang Indonesia kayaknya mungkin apa namanya? Jijik mungkin ya melihat perempuan digambar-gambarin tangannya sudah bersih-bersih digambarin begitu. Kembali kepada urus. Kembali kepada urus. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Baik, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.